بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد القراءة عند الجميع Kita langsungkan barakallahu fikum membaca syarah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Kata beliau rahimahullahu taala, kita selesaikan membaca syarahnya. Qala wa min tahqiqi أحاديته وتفرده بها أنه الصمد أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم يبقى صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايتها وكمالها بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم وهو المسمود إليه المقصود في جميع الحوائج والنوائب يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Kata beliau, dan termasuk dari realisasi keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keesaannya dengan sifat-sifat kesempurnaan itu, bahwa dia Allahu Jalla wa'ala As-Samadu. As-Samadu ay Ar-Rabbul Kamilu. Rabb, pemilik, penguasa, pengatur. Al-Kamilu, yang sempurna. Was-Sayyidul Azim. Sayyid, barakallahu fikum, ayah artinya adalah tuan, pemilik. Al-Azim, yang maha agung. Alladhi lam yabqa sifatu kamalin illa tasafa biha. Tidak ada satupun sifat kesempurnaan yang ada kecuali Allahu Jalla wa'ala bersifat dengannya. Dan dia Allahu Jalla wa'ala bersifat dengan puncak kesempurnaan, barakallahu fikum. Puncak kesempurnaan maknanya, tidak ada kemampuan pada makhluk. La tuhitul khala'iku. Makhluk tidak akan mencakupi sebagian sifat-sifat Allah biqulubihim, dengan hati mereka. Artinya tidak bisa, barakallahu fikum, meliputi sebagian sifat-sifat Allah dengan hati-hati mereka, dan tidak bisa lisan-lisan mereka mengungkapkannya. Karena memang kesempurnaannya dalam puncak, barakallahu fikum. Wa huwal masmudu ilaihi. Dialah tempat menyandar dia Allahu Jalla wa'ala as-samadu, tempat bergantung. Al-maqsudu fi jami'il hawa'iji. Allah As-Samad yang dituju, yang diarah kepadanya mengutarakan semua hawaij, kebutuhan-kebutuhan, dan tempat al-maqsud dituju dalam segala ragam bentuk kesusahan dan kemurungan hidup, nawaib. Allahu Jalla wa'ala al-maqsud yang dituju. Siapapun yang berkebutuhan dalam hidup ini, semuanya kembali kepada Allah As-Samadu. Segala ragam bentuk sifat yang menimpa kondisi yang diidap oleh makhluk-makhluknya, kesusahan, kemurungan, kesedihan, dia Allahu Jalla wa'ala As-Samadu ay dituju. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Meminta, siapa saja meminta kepada Allah Azza wa Jalla, siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, ay semuanya berkebutuhan kepada Allah. Kulla yaumin huwa kisya'an. Dia Allahu Jalla wa'ala pada setiap hari berada pada sya'an. Sya'an yang dimaksud adalah takdir, takdir Allahu Jalla wa'ala, dan tadbir, pengaturan-pengaturan Allah Tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang dimaksud dengan sya'an pada setiap hari Allahu Jalla wa'ala fi sya'an dalam mengatur urusan-urusan hambanya, dan barakallahu fikum, ya, ketentuan-ketentuan yang ada pada hambanya. Allahu Jalla wa'ala mengatur mereka fi sya'an sesuai dengan qadaha, ketentuan yang bersifat azali. Allahu Jalla wa'ala melaksanakan dan berbuat apa yang telah tertera dalam suratan hidup di Lauhil Mahfud. Allahu Jalla wa'ala menjalankan, melaksanakan ketentuan-ketentuan itu pada waktunya, allati iktadathu hikmatuhu, sesuai barakallahu fikum hikmah Allahu Jalla wa'ala berbuat dengan ketentuan yang sudah ada pada masing-masing makhluknya. Bagaimana contohnya Allah berbuat pada setiap saat, yaitu menjadikan ini sehat, itu sakit, ini kaya, itu miskin, ini diberi, itu tidak diberi, dan seterusnya. Ini diangkat oleh Allahu Jalla wa'ala, itu direndahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini masuk dalam firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Pada setiap hari, Allahu Jalla wa'ala fi sya'an, ay berbuat. Kata beliau, fahuwal ghaniyu bidatihi. Dia Allahu Jalla wa'ala maha kaya bidzat. Wa jami'ul kainat faqiratun ilaihi bidzatihim. Zat manusia itu sendiri tercipta dalam kondisi faqira, sangat membutuhkan. Barakallahu fi. Dia punya mata, tapi jika lo suasananya gelap, apa yang bisa dilihat? Dia butuh terang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia punya kaki. Di kaki itu sudah terdapat sekian susunan nikmat yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sekiranya salah satu dari barakallahu fikum, apa namanya, syarafnya di kaki itu terganggu, sudah berat untuk digerakkan. Berat untuk bisa barakallahu fikum digerakkan. Artinya bahwa memang zat manusia itu tercipta dalam kondisi faqirah. Zat Allahu Jalla wa'ala dalam kondisi al-ghani tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya. Fi ijadihim wa idadihim wa imdadihim. Dalam hal menciptakan mereka, membantu mereka, menyiapkan mereka dan membantu mereka. Bikulli ma hum muhtajuni ilaihi min jami'il wujuh. Terhadap segala yang mereka membutuhkannya dari semua sisi. Memang bidzat, secara zat makhluk itu faqirah ilaihi, sangat membutuhkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Laisa li ahadin minha ghaniyun anhum mithlu dharratin mithla dharrah. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun barakallahu fikum yang merasa tidak membutuhkan ghani walaupun sebesar dzarrah, walaupun barakallahu fikum sebesar dzarrah, tidak akan ada hamba yang merasa tidak butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fi kulli halatin min ahwaliha, kebutuhan hamba atau manusia atau makhluk terhadap Allahu Jalla wa'ala dalam semua kondisi. Perhatikan dimanapun kita berada, barakallahu fikum, tidak boleh kita lepas dari Allahu Jalla fi'ula. Apapun yang kita kerjakan, bolehlah kita punya fisik yang kuat, punya kemampuan yang bisa diandalkan, tapi kita bisa berbuat karena Allahu tabaraka wa ta'ala. Begitu seterusnya barakallahu fikum. Jadi menggantungkan diri kepada Allahu tabaraka wa ta'ala, inilah jiwa al-muwahidun, orang-orang yang bertauhid kepada Allah jalla fi'ula. Terkadang kan persoalan hidup akan dibahas pada berikutnya. Ketika kita sama-sama mencari rezeki, sama barakallahu fikum, ya yang dijual juga sama. Setan terkadang sering bermain, barakallahu fikum, pada diri kita. Padahal kita itu benar-benar meyakini bahwa rezeki tidak akan pernah keluar dari apa yang tertera dalam suratan. Seberapanya, hari ini berapa, semuanya sudah tertulis rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun terkadang jiwa kita tidak menerima. Kepribadian kita barakallahu fikum muncul sifat yang nanti disebutkan pada bab atau hadis yang keberikutnya, ketidaksukaan terhadap orang yang berjualan sama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal subhanallah, kita tentu akan lebih rahimani wa rahimakumullah memahami semuanya ini dibanding dengan orang-orang awam. Rezeki tidak akan pindah kepada siapapun, barakallahu fikum, dan tidak akan lari kalau memang sudah ada suratan untuk tertuju pada diri kita. Kalau sekiranya suratannya tidak pernah datang, maka kita bagaimanapun caranya tidak bisa kita memaksanya untuk datang kepada kita rahimani wa rahimakumullah. Mari kita langsungkan. Fas-samadu huwal masmudu ilaihi al-maqsudu fi kulli syai. As-samadu adalah al-masmud, tempat bergantung. Al-maqsud fi kulli syai, yang dituju pada segala sesuatu. Kenapa? Likamalihi wa karamihi wa judihi wa ihsanihi. karena kesempurnaan Allahu Jalla wa Ala pertama, karena kedermawanan Allahu Jalla fi Ula, wujud, ya, kekurangan bahasa Indonesia, karam, jud, ihsan, kebaikan Allah Jalla fi Ula, semuanya ini barakallahu fikum yang dituju oleh setiap orang. Mana orang jahat dituju oleh orang-orang? Tidak ada. Ya Fatir, maju saya. Nah, maju ke depan. Ya. Tidak ada orang-orang yang jahat yang menjadi tujuan banyak orang. Mesti orang-orang yang baik. Ini pada makhluk. Apakah dia orang kaya dituju? Dia orang dermawan dituju? Dia orang yang gemar membantu, menolong, dituju. Rabbuna subhanahu wa ta'ala segala-galanya. Tempat as-somadu bergantung seluruh makhluk. Semua makhluk maksud bermaksud kepada Allahu tabaraka wa ta'ala Allahus somad. Walidhalika lam yalid wa lam yulad. Oleh karena itu Allahu Jalla wa Ala tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Fa innal makhluqati kullaha mutawallidun ba'dhuha min ba'd. Adapun makhluk, keberadaan makhluk ini lahir sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wa ba'dhuha walidu ba'dhin. Sebagian makhluk ini adalah bapak orang tua dari sebagian yang lain. Wa ba'dhuha maulud. Yang lain menjadi anak. Wa kullu makhluqin fa innahu makhluqun min ba'datin. Setiap makhluk maka dia adalah tercipta dari satu bahan. Mada. Wa ammar rabbu jalla jalaluhu fa innahu munazzahun an mumatsalatiha fi hadzal wasf kama huwa munazzahun an mumatsalatiha fi kulli sifati naqsin. Adapun ar-rabb jalaluhu jalla jalaluhu, dia disucikan dari keserupaan pada sifat-sifat ini, jadi bapak terhadap anak atau jadi anak terhadap bapak. Kama huwa munazzahun, sebagaimana dia Allahu Jalla wa Ala disucikan, dibersihkan dari kesamaannya dengan makhluk pada sifat-sifat kekurangan. Wajib dibersihkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, Allahu Jalla wa'ala mengecam orang-orang Yahudi di saat mereka berlaku jahat, jelek, kotor ucapannya, kotor praduga dan sangkaannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah Jalla wa'ala telah benar-benar mengetahui ucapan mereka-mereka yang mengatakan, ya, Allahu Jalla wa'ala fakir dan kita ini orang-orang kaya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Walihada haqqaqa dhalika tanzih wa tammama dhalika al-kamalu biqaulihi. Oleh karena itulah maka benar-benar terwujud pensucian tersebut dan sempurna kesempurnaan itu dengan firman Allah Jalla wa Ala wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allahu Jalla fi'ula. Ay, laisa lahu nadhirun, wala mukafi'un, wala mathilun. La fi asma'ihi, wala fi sifatihi, wala fi af'alihi, wala fi jami'i hukukihi, allati ikhtassa biha. Kata beliau, ma'nal walam yakun lahu kufwan ahad, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, tidak ada yang semisal dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya, dan pada semua yang terkait dengan hak-hak yang itu khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah kita mengetahui tentang betapa jahat sesungguhnya kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, barakallahu fikum, kaum Qadariyah, Murji'ah, Jabriyah, semuanya berani berbicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ucapan yang mereka tidak memiliki ilmu padanya. Termasuk barakallahu fikum, sifat ahlus sunnati wal jamaah adalah mereka berilmu tentang berbicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ilmu barakallahu fikum. Fahakkuhu al-khassu amran. Hak Allah Jalla wa Ala yang bersifat khusus ada dua bentuknya. Satu, at-tafarrudu bil kamali kullihi min jami'il wujuh. Dia Allah Jalla wa Ala satu-satunya zat dengan kesempurnaan seluruhnya dari semua sisi. Jamin jami'il wujuh, dari semua sisi, barakallahu fikum. Ini satu. Yang kedua, hak khas bagi Allah, hak khusus bagi Allah, wal ubudiyatul khalisatu min jami'il khalqi. Ubudiyah yang murni dari semua makhluk adalah hak Allah Jalla wa'ala yang khusus. Memberikannya semata sifat-sifat kesempurnaan dari semua sisi. Yang kedua, ubudiyah yang murni dari semua makhluk. Fahakkun lisuratin tatadhammanu hadhil jumalal azimata an tu'adila thulutsal Qur'an. Patut, pantas bagi surat yang mengandung jumlah, mengandung jumal al azimah, yaitu jumlah-jumlah kalimat-kalimat yang besar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, an tu'adila thulutsal Qur'an. Patut surat Al-Ikhlas mencakup sepertiganya Al-Qur'an. Fa inna jami'a ma fi al-Qur'an min al-asma'il husna wa min as-sifatil 'azimatil 'ulya wa min af'alillah wa ahkami sifatihi tafasilu li hadhihi al-asma' allati dhukirat fi hadhihi as-surah. Semua apa yang ada di dalam Al-Qur'an dari nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi, apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an tentang perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukum sifat Allah Jalla fi'ula, ini semuanya adalah rincian tafasil, rincian-rincian terhadap al-asma, nama-nama yang disebutkan di dalam surat ini, ai surat barakallahu fikum al-ikhlas. Bal kullu ma fil Qur'an min al-ubudiyati adh-dhahirati wal-batinah wa asnafiha wa tafasiliha tafsilun limadmunu hadhihi surati wallahu a'lam. Kata beliau, bahkan semua apa yang ada di dalam Al-Quran dari ibadah-ibadah lahiriah dan batiniah, sifat-sifatnya dan rincian-rinciannya merupakan rincian dari kandungan yang terdapat di dalam surat ini, surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Kata barakallahu fikum beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Artinya kita bisa mendapatkan penjelasan tentang qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Kita langsungkan kepada hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatay. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang Allahu jalla wa ala memberikan kepadanya malan, harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dia habiskan atas halakah, menghabiskan. Dia kerjakan, dia perbuat, menghabiskan hartanya itu fil haq, di jalan yang benar. Satu, boleh hasad kepadanya. Bagaimana bentuknya akan disebutkan oleh syar. Wa rajulun atahu Allahul hikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha, muttafaqun alaih. Seseorang yang Allahu jalla wa ala memberikan kepadanya ilmu, maka dia menyelesaikan persoalan dengan ilmu, dengan hikmah tersebut, dan dia mengajarkannya, muttafaqun alaih. Kata Sa'di rahimahullah, al-hasadu nau'an. Hasad itu ada dua bentuknya. Nau'un muharramun madmumun ala kulli hal. Satu bentuk hasad yang diharamkan dan dicela dalam semua keadaan. Apa itu? Wahuwa ayyatamanna zawala ni'matillah anil abdi diniyah au dunyawiyah wasawa'un ahabba dhalika mahabbatan istaqarrat fi qalbihi walam yujahid nafsahu anha au sa'a ma'a dhalika fi izalatiha wa ikhfa'iha wa hadha aqbahu fa innahu zulmun mutakarrirun. Beliau mengatakan hasad yang diharamkan dan tercela dalam semua keadaan adalah dia berkemauan, berkeinginan untuk lenyapnya nikmat Allah Azza wa Jalla atas seseorang hamba. Dia punya kemauan dan keinginan bagaimana nikmat yang didapatkan oleh seseorang itu lepas, lenyap dari genggamannya. Apakah nikmat diniyah kaitannya dengan agama, atau nikmat duniawiyah kaitannya dengan dunia? Barakallahu fikum. Tambah lagi kata beliau, apakah dia itu benar-benar keinginan itu lenyap, atau keinginan itu, kecintaan untuk bisa agar keinginan, kecintaan untuk lenyapnya nikmat Allah atas seorang hamba itu di dalam hatinya, dia punya kemauan saja, tidak dibarengi dengan usaha, cuma ada keinginan semoga hilang nikmatnya di dalam hatinya saja. Walam yujahid nafsahu anha, dan dia tidak berupaya untuk melenyapkan keinginan yang ada di dalam hatinya. Pokoknya punya niatan, punya keinginan supaya nikmat yang dia dapatkan itu hilang. Ya, barakallahu fikum. Di dalam hatinya, walam yujahid nafsahu anha, dan dia tidak menjihadi, tidak melawan jiwanya tersebut ketika berkemauan, berkeinginan supaya nikmat Allah pada saudaranya itu lenyap. Dia tidak ada usaha melawan apa yang istaqarrat, tertanam pada hatinya itu. Ini satu. Tetap ini adalah hasad muharram madmum. Au sa'a ma'a dzalik, di dalam hati dibarengi bersamaan itu fi izalatiha wa ikhfa'iha, untuk melenyapkan dan menyelesaikan hartanya itu dibarengi dengan usaha. Ya, barakallahu fikum. Ya, mungkin kalau orang sedang apa istilahnya itu merusak harga, terkadang memang ada hasad. Bagaimana caranya supaya jualannya itu bisa hancur? Wah, dirusak harga. Misalkan barakallahu fikum. Ini termasuk dari rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, lebih jahat lagi kata beliau, wa huwa wa hadza aqbah. Ini lebih jelek. Fa innahu dzulmun mutakarrirun. Ini adalah kezaliman mutakarrir bikaf. Ya. Terus berulang dari satu kejahatan kepada kejahatan yang lain. Dari hatinya kemudian diwujudkan, dan ini tidak akan berhenti, barakallahu fikum. Wa hadzan nau huwa allazi ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jenis hasad inilah yang akan menggerogoti kebaikan-kebaikan, sebagaimana api melahap kayu bakar, barakallahu fikum. Nas'alullah salamatan afiyah. Maka tentu dengan ilmu yang kita pelajari kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang kita dalami, barakallahu fiik, akan memberikan tameng yang kuat di dalam hidup terkait dengan persoalan sifat hasad, dan siapa saja akan bisa muncul, barakallahu fikum, sifat hasad tersebut, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ada pemberitahuan pada diri kita harus dilawan. Ketika muncul masih berbentuk di dalam hati, maka segera untuk ditumbangkan. Ingat, kapan saja kita berniat jelek terhadap orang lain, disitulah balasan Allahu Jalla wa'ala menunggu. Jelek Anda ingin perbuat, Anda simpan, maka jelek pula dipersiapkan oleh Allahu Jalla fi'ula. Jikalau baik yang kau inginkan, baik yang kau simpan di dalam dirimu, maka kebaikan pula yang kita akan panen dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi setiap langkah yang kita akan perbuat, setiap kemauan dan keinginan yang kita akan wujudkan, maka ingat, ini berjalan dalam koridor atau tidak. Kalau tidak berjalan, menunggu peringatan Allah Jalla fi'ula. Kalau berjalan, menunggu pula nilai-nilai yang besar dari Allah Jabaraka wa ta'ala. Disinilah barakallahu fikum, agar kita terus berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap dalam diri kita sendiri. Karena betapa sering kemauan-kemauan jelek di dalam hidup itu muncul pada diri kita, barakallahu fikum, maka disitulah kesempatan kita untuk mewujudkan surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Empat ini sebagai modal untuk mujahadatun nafsi, yaitu melawan ya gejolak-gejolak jahat dan jelek yang kemungkinan muncul dari diri kita sendiri. Maka oleh karena itu saya mengajak, ayo kita terus bersabar, belajar ilmu agama dan mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Insyaallah Allah Jalla wa'ala akan memberkahi ilmu kita, memberkahi amal kita, memberkahi perjalanan kita, hidup dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.